39. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرمتي. Setelah pada kajian yang lalu kita membahas bab tentang perintah untuk taat pada penguasa dalam kebaikan, maka bab berikutnya masih berkait dengan yang sebelumnya, yaitu al-amr bisabri ala jawri sultan wa adam sabbihi, perintah untuk sabar terhadap kedzaliman penguasa dan tidak mencerca mereka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibawakan dalam bab ini pertama kali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. Kata Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم, siapa yang melihat dari penguasanya شيئا يكرهه, sesuatu yang dia tidak sukai, فليصبر, hendaklah bersabar. Ini perintah Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk sabar kepada penguasa yang memiliki sesuatu yang kita tidak sukai. Riwayat yang kedua masih dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqaudi. Amma ba'd, kata beliau, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku asaratan. Kalimat asarah dengan difathahkan maknanya adalah yasta'thir alaikum fayufaddil ghayrakum. Makna asarah adalah dipentingkan orang-orang lain selain kalian. Artinya kalian diperbuat secara tidak adil tidak diberi hak kalian, justru orang lain yang diberikan hak kalian untuk mereka. Ini makna asal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala berita bahwa nanti kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang berbuat curang terhadap kalian, berbuat zalim terhadap kalian dan mementingkan orang lain selain kalian. Maka kata Nabi, fasbiru hatta talqauni. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku, kata Nabi. Dalam riwayat dikatakan talqauni 'alal haud. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Yang ketiga, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Qul inna a'udzukum billah qom muslimin ya sahrmati. Dasarnya dari ucapan Nabi SAW, yaitu sabar terhadap penguasa yang zalim atau penguasa yang memperlakukan kalian secara curang. Fasbiru, kata Nabi. Kemudian Anas bin Malik menceritakan terhadap atau tentang apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubara'una, telah melarang kami, pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka melarang dengan kalimat la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencerca para penguasa kalian. Wa la taghshuhum. Dan juga jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang menzalimi mereka. Wa la tubghiduhum, dan jangan membenci mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Qul inna a'udzukumullah, lihat yang dipahami oleh para sahabat. Berarti maknanya sabar terhadap penguasa yang zalim adalah sabar tidak mencerca mereka. Sabar tidak membenci mereka, tidak memusuhi mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Fa innal amra qaribun, sesungguhnya urusannya dekat. Artinya jalan keluarnya sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi. Al amra qarib, urusannya dekat. Yani kalaupun kita sabar, paling lama berapa tahun? Imma istarah wa imma isturih. Imma kamu istirahat atau kamu diistirahatkan. Kamu istirahat, yakni wafat. Selesai sudah. Selesai beban. Kita harus menanggung kesabaran menghadapi mereka-mereka yang zalim dan curang. Selesai. Istirahat. Istirahat. Atau kamu diistirahatkan dari dia, atau kamu dalam keadaan istirahat, kamu yang mati atau dia yang mati. Itu paling tidak. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baik, yaitu Allah kasih hidayah mereka dan berubah menjadi lebih baik. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga sahabat yang mulia. Kalau tadi nukul dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim dan At-Tamhid, maka ucapan Abu Darda dinukil dalam kitab At-Tamhid. Qala inna awwala nifaqil mar ta'nuhu ala imamih. Ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala nifaqil mar'i, awal pertama kemunafikan seseorang adalah ta'nuhu ala imamih, cercaannya terhadap penguasanya, terhadap imamnya. awal nifaknya seseorang, yaitu cercaan dia kepada penguasanya. Qanifina azakumullah, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa nifak itu tumbuh dalam hati seperti al-baql, seperti jamur di musim hujan, seperti rumput-rumputan di musim hujan. Begitu hujan, segera muncul hijau-hijau di mana-mana, atau jamur muncul di mana-mana. Demikian munafikan. Artinya jangan dikira seseorang tiba-tiba jadi munafikan khalisan, tidak. Tetapi akan berubah sedikit demi sedikit, mengarah kepada penyakit yang namanya penyakit nifaq. Allah sebutkan sebagai marad, fi qulubihim marad. Kalau penyakit akan tumbuh seperti itu. Maka dikatakan awal nifaqil mar'i, pertama kemunafikan seseorang biasanya diawali dengan cercaan terhadap penguasa. Kemudian na'udzubillah berakhir dengan kemunafikan. Wa qala aidan, berkata juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa la'nal wulah, hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna la'anahum al-haliqah, hati-hati kalian dari mencerca atau melaknat para penguasa. Sesungguhnya melaknat mereka itu merupakan haliqah, pencukur. Wa bughdhuhum, dan kebencian kepada mereka merupakan al-aqirah, penyembelih. Qila ya Aba Darda, fa kaifa nasna? Kalau dikatakan pencukur, ini mencukur kebaikan kita, mencukur pahala kita. Demikian pula aqirah, menyembelih artinya membinasakan kita. Maka ditanyakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, fa kaifa nasna' idza ra'ayna minhum ma la nuhib? Terus apa yang kami lakukan kalau kami menyaksikan dari mereka apa-apa yang kami tidak suka, apa yang kami tidak cocok, kami benci? Qal, berkata Abu Darda, usbiru, fa inna Allah idza ra'a dhalika minhum habasahum 'ankum bil maut. Sabar. Jawaban Abu Darda sama dengan jawaban Anas bin Malik dan jawaban para kubara ussahabah, para pembesar-pembesar sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, nahana kubara. Persis seperti ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan fasbiru hatta talaqauni 'alal hau. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hau. Qanibina 'azakumullah. Lihat kata Abu Darda, isbiru, fa inna Allah idza ra'a dhalika minhum habasahum 'ankum bil maut. Sabar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat keadaan mereka, dan Allah Maha tahu, niscaya suatu saat Allah akan pisahkan mereka dari kalian. Allah pisahkan mereka dari kalian bil maut, dengan kematian. Sabar. Qul inna a'udzubikumullah. Sudah disampaikan pada kajian yang lalu tentang hikmahnya. Kenapa kau suruh sabar-sabar terus? Qul inna a'udzubikumullah, setiap kita sampaikan kepada mereka-mereka yang dangkal ilmu, tinggi semangat, kaum khawarij gaya baru, setelah kita ingatkan sabar-sabar, mereka selalu marah dan mengatakan sabar-sabar sampai kapan kita harus sabar, kita diinjak-injak, kita ditindas, dan seterusnya dan seterusnya, kalimat-kalimat yang seperti itu. Padahal yang kita ucapkan sabar bukan dari diri kita, dari qala Rasulullah SAW isbiru, qala Anas bin Malik isbiru, qala kubara'us sahabah, berkata pembesar-pembesar sahabah isbiru, berkata Abu Darda isbiru. Mereka marah dan menyatakan sampai kapan? Jawab, sampai mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Karena ini urusannya bukan dengan rakyat jelata, urusan dengan penguasa. Yang kita tidak bisa kecuali menyampaikan al-haq, selesai. Mau melawan, apa yang kita punya? Dan kalaupun kita punya sesuatu, apa yang terjadi? Muslimin melawan muslimin, dan itu bukan hikmah. Itu namanya yattaqi minar ramdha'i bin nar. Kata pepatah Arab, berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Dungu. Satu kata, dungu. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api, ya tambah panas. Demikian pula kalian ingin menyelesaikan kedzaliman yang ada pada penguasa dengan melawannya, ya tambah zalim dia dan tambah terjadi berbagai macam kedzaliman-kedzaliman lebih banyak. Dan terjadi peperangan sesama kaum muslimin, dan itu adalah kedzaliman yang terbesar. Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Qala Zabarqani Ibn Abdullah Al-Asadi rahimahullah. Kuntu 'inda Abi Wa'il Syaqiq Ibn Salamah. Qala Zabarqani Ibn Abdullah Al-Asadi, aku waktu itu di sisi Abu Wa'il, itu Syaqiq Ibn Salamah. Faja'altu as-subbul hajjaj wa adhkur masawihi. Maka aku mulai mencerca Hajjaj, yani Hajjaj Ibn Yusuf al-Thaqafi, panglima besarnya di masa Yazid bin Muawiyah, yang kejam dan banyak membunuh orang. Maka orang ini menyatakan, aku mulai mencerca Hajjaj, kata Zabarqani, di hadapan Abi Wa'il Syaqiq ibn Salam. Wa adkur masawihi, dan aku sebutkan kejelekan-kejelekan Hajjaj. Katanya, kata Abi Wa'il, la tasubbu, jangan kau cerca dia. Wa mayudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfiralah. Jangan kau cerca dia. Jangan-jangan dia berkata tanpa sepengetahuanmu, ya Allah ampunilah aku, dan kemudian Allah ampuni. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah jawaban seorang ulama. Ketika ada seorang yang mencerca penguasanya, dikatakan la tasubbu, jangan cerca dia. Wa man yudrik, siapa yang beritahu kamu? Jangan-jangan dia beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah ampuni dia. Qul inna a'udzukum laliyat. Dari Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian para ulama setelahnya, semuanya jawabannya sama. Sabar, jangan cerca mereka. Apa untungnya mencerca penguasa? Apakah para penguasa kalau dicerca kemudian mereka mendapat hidayah, dapat petunjuk? Apakah penguasa kalau dicerca kemudian berkurang kedolimannya? Bisa jadi bertambah. Bisa jadi bertambah. Tambah jengkel pada mereka, tambah jengkel pada rakyatnya, tambah berbuat zalim, tambah dicerca, tambah jadi. Apalagi diucapkan Allahumma la'anhum, ya Allah laknatlah mereka, ya Allah laknatlah para penguasa. Lebih-lebih lagi, kamu mendoakan laknat kepada penguasamu, berarti kamu ridha dipimpin oleh seorang mal'un, dipimpin oleh seorang yang terlaknat. Terlaknat itu artinya jauh dari rahmat. Mau dipimpin oleh seorang yang jauh dari rahmat? Kalau orang itu sadar, akalnya sehat, agamanya kuat, dia akan berdoa dengan sebaliknya. Ya Allah, berilah rahmat kepada penguasa, berilah hidayah pada mereka, berilah petunjuk kepada mereka, sehingga kalau penguasanya mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan kebaikannya, yaitu dipimpin oleh seorang yang mendapatkan hidayah. Tetapi kalau diucapkan dengan kalimat laknat, berarti dia ingin dikuasai oleh seorang yang jauh dari rahmat. Tidak sadar dia ngomong. Ghairu akil. Tidak akil. Tidak berakal. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga dijadikan ciri-ciri oleh para ulama. Ciri-ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Sedangkan ciri-ciri ahlul ahwa mendoakan kejelekan pada penguasa. Jadi ciri khas. Nanti akan sampai pada babnya. Insyaallah. Qala Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah, ma sabba qawmun amirahum illa hurimu khairahu. Kata Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah, tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali mereka akan terhalang dari kebaikannya. Demikian diucapkan oleh beliau rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab yang sama At-Tamhid. Qala Abu Minjiliz rahimahullah, Sabul imam al-haliqah. La aqulu haliqata asy-sya'ri walakin haliqata ad-din. Kata Abu Mijlis rahimahullah, mencerca penguasa merupakan haliqah, yang tadi kita terjemahkan pencukur. La aqulu haliqata asy-sya'ri, aku tidak berkata mencukur rambut. Walakin haliqatad din, tetapi aku menyatakan haliqatad din, pencukur agama. Agama kita tercukur sedikit demi sedikit. Maka ini cocok dengan ucapan yang tadi, ucapan dari Abu Darda rahimahullah. Awalu nifaq sabul amir. Awal pertama kemunafikan bibitnya itu dari mencerca penguasa. Di sini dikatakan haliqatad din. Agama seseorang ketika tercukur sedikit demi sedikit, terkikis sedikit demi sedikit, jadi apa ujung-ujungnya? Nifaq. Tinggal namanya saja muslim, tinggal namanya saja dia Islam, tetapi isinya sudah habis, alias nifaq. Na'udzubillah. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, sebagaimana nukil dalam kitab Tabaqat Al-Hanabila dan kitab Siyar. Qala iyyakum wat-ta'na 'ala al-a'immah fa inna at-ta'na 'alayhim hiya al-haliqah haliqat ad-din laysa haliqat ash-sha'r ala inna at-ta'inuna humul kha'ibun wasyirarul asrar. Kata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, hati-hati kalian dari mencerca para imam, para penguasa. Karena sesungguhnya mencerca mereka merupakan haliqah, mencerca mereka merupakan pencukur, yaitu pencukur agama, pengikis agama, bukan pencukur rambut. Ala inna ta'inuna humul kha'ibun. Ketahuilah para pencerca penguasa adalah orang-orang yang akan merugi. Wasyirarul asrar, dan mereka adalah orang jelek yang jahat. Para pencerca penguasa dikatakan para penjahat, orang-orang yang jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah, masa-masa lalu tutup buku. Masa-masa kemarin, masa-masa ketika orang kalau bisa ceramah mencerca penguasa dianggap hebat, itu sudah selesai. Itu masa-masa kebodohan. Masa-masa kebodohan. Masih ingat di masa-masa lalu? Kalau ada dai yang mencerca penguasa, wah, para pendengarnya asyik. Ini dai berani, dai yang hebat. Masih ingat saya waktu itu? Hampir semua masyarakat mencari dai yang kayak gitu. Ustaz yang berani mencerca penguasa. Khana bin na'azakumullah, ternyata sekian riwayat, sekian hadis dari Nabi SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in, tabi'in, semuanya mengucapkan sama, sabar, jangan mencerca mereka. Ini bukan ucapan satu orang, bukan ucapan dua orang, ucapan ijma' seluruh para ulama. La khilafah, enggak ada perselisihan. Adapun sedikit perbedaan bukan pada masalah mencerca, tetapi mengkritik penguasa di mimbar. Ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi tetap dengan syarat biduni tahyij, tanpa membikin tahyij, membikin kegoncangan. Yani mengkritik sesuatu dari apa yang salah pada penguasa, tetapi dalam keadaan bukan membuat rakyat untuk benci pada penguasa. Kalau mencerca, jelas-jelas adalah mengajak masyarakat untuk benci pada penguasanya. Maka itu ijma para ulama, sepakat menjadi prinsip ahlus sunnah untuk tidak mencerca penguasa. Bahkan yang mencerca mereka dikatakan syirarul asrar. Bahkan khawarij sampai dikatakan anjasul arjas dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Setelah dikatakan syirar, sejelek-jelek makhluk, kemudian dikatakan anjasul arjas, najis kotor mereka. Bayangkan betapa kerasnya para ulama menjuluki khawarij. Karena mereka lah biang yang mengajarkan untuk mencerca penguasa, memusuhi penguasa, memerangi penguasa, menumpahkan darah, melawan mereka. Ini mereka, khawarij. Sehingga wajar kalau para ulama mengucapkan tentang mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek. Qala ma'ruf al-Qurhi rahimahullah, man la'ana imamahu hurima adluh. Lihat ucapan bijak dari Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Tabaqat fi Al-Hanabilah, oh yang tadi dari kitab Al-Amwal Ibn Zanjawi rahimahullah melalui kitab Mu'amalatul Hukam. Adapun ini ucapan Ma'ruf dari Tabaqat Al-Hanabilah, dinukil ucapan beliau, man la'ana imamahu hurima adluh. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia terhalang dari keadilannya. Terhalang dari keadilan penguasa. Wajar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya melaknat penguasa, mendoakan kejelekan pada penguasa, maka azabnya, balasannya, dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya penguasa yang adil. Tidak. Dijadikan penguasa yang justru mendzalimi dia, menindas dia, sebagaimana doanya mengharapkan penguasanya dilaknat. Maka kata beliau, man la'ana imamahu hurima 'adluh. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia akan terhalang dari keadilannya. Qala al-Hasan ibn Ismail ar-Rubi'i rahimahullah, qala li Ahmad ibn Hanbal. Kata Hasan ibn Ismail al-Rubi'i rahimahullah, berkata kepadaku Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah, wassabir lillahi tahta al-mihnah, yaitu seorang ulama, seorang imam ahli sunnah yang sabir lillahi tahta al-mihnah, seorang yang sabar menghadapi ujian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu imam Ahmad. Di penjara, dicambuk, tetap ucapannya ucapan ahli sunnah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita yang ditangkap disiksa. Kira-kira ngomong apa kita? Bagaimana Pak Ustaz? Pendapat Pak Ustaz, kata para wartawan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Kira-kira ngomong apa? Khana bin na'azakumullah na'udzubillah. Apakah kita kuat untuk menyatakan isbiyum? Atau mengatakan mereka ini adalah orang yang terlaknat. Mereka. Orang yang zalim, menjual negara, dan seterusnya. Niscaya yang kedua yang sering terjadi. Emosi. Khana bin na'azakumullah. Tetapi Imam Ahmad di penjara, dicambuk, disiksa. Dan penguasanya penguasa yang beraliran Mu'tazilah. Artinya sudah kesalahannya sampai kufur, masih mengatasnamakan Islam. Tapi pemikiran-pemikirannya na'udzubillah mu'tazilah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Kata Al-Hasan ibn Ismail al-Rubi, berkata kepadaku Imam Ahmad rahimahullah, ajma'a 70 rajulan min at-tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnah allati tuwfi 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-sabr tahta liwa'i sultan ala ma kana minhu min 'adlin aw jawr. Kata Imam Ahmad rahimahullah, telah sepakat 70 ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan para imam-imam kaum muslimin, dari kalangan para fuqaha, ahli-ahli fiqih di Mesir. Di Mesir itu di negeri-negeri, Amsar. Ala anna sunnata, mereka semua sepakat bahwa yang sunnah, yang Rasulullah SAW wafat di atasnya, adalah sabar di bawah bendera kepemimpinan penguasa. Ala ma kana minhu, atas apa yang ada pada mereka dari keadilan ataupun kezaliman. Sabar di bawah penguasa, apakah penguasa itu adil ataupun zalim? Apakah penguasa itu dalam keadaan memiliki keadilan ataupun memiliki kezaliman atau memiliki kedua-duanya? Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Dalam hal ini adil, dalam hal itu curang. Dari sisi ini, masya Allah, menampakkan kalau dia adil, bijak, masya Allah. Sisi lain ternyata curang juga. Ternyata sama, korupsi-korupsi juga. Qanibidina azakumullah. Qala, dikatakan ajma'a sab'una rajulan, telah sepakat 70 ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan a'immatul muslimin, dari kalangan fuqaha di negeri-negeri, semuanya sepakat bahwa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW wafat mengajarkan hal tersebut, artinya sudah sampai akhir hidup beliau tetap seperti itu, tidak dimansuhkan, adalah sabar menghadapi penguasa-penguasa. Masya Allah. Berkata penyusun Jamal bin Furaihan al-Harithi, ayuhal ikhwah, idha qara'tum fatadabbaru, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian baca riwayat-riwayat ini, fatadabbaru, ambillah pelajaran. Wa la takunul qira'a fi athari salaf sahaba sayfin ala ahadina. Jangan sampai bacaan kalian terhadap asar-asar para sahabat dan asar-asar para salaf, jangan sampai dijadikan seperti sahabat sayfin ala ahadina. Jangan sampai dijadikan seperti awan musim panas. Ini juga pepatah Arab. Sahabat sayfin. Awan musim panas datang lewat pergi tanpa ada hujan sedikit pun. Datang lewat pergi tanpa ada asar, tanpa ada pengaruh, tanpa ada bekasnya sama sekali. Jangan jadikan asar-asar yang lewat, yang kita baca satu persatu ucapan-ucapan para ulama, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in, tabi'in, dari para imam-imam. Jangan sampai kamu jadikan seperti awan musim panas. Hanya lewat saja, gak ada ngaruh apapun. Tapi lihat, awan musim hujan, musim dingin membawa air, dan kemudian menurunkan hujannya, dan kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuhan dengan segar. Tunas-tunas di mana-mana. Qanibidina azakumullah, semestinya seperti itu. Kalau kita disiram dengan siraman-siraman, masya Allah, athar, riwayat-riwayat salaf, maka hendaklah tumbuh di hati kita tumbuhan iman, tumbuhan kepercayaan pada Allah dan Rasulnya, tumbuhan takwa dalam hati kita, dan berbuah amalan-amalan saleh. Kata beliau, kata penyusun, jangan menjadi sahabatu sayfin, sur'ana ma nansa ma yamurru alaina, yaitu tidak berapa lama kemudian kita lupakan, sebentar kemudian kita lupakan. Min ahadithin wa athar, min ahaditha wa athar, dari hadis-hadis dan asar-asar yang lewat pada kita, jangan seperti awan musim panas, lewat kemudian kita lupakan, enggak ada bekasnya sama sekali. Fahadha qawlul imam, lihatlah ini ucapan imam, imamu ahli sunnah. Wa hathuhu ala sabr, dan lihat anjurannya untuk sabar. Wa ta'kiduhu alaihi wa huwa tahtal mihnah, dan penekanannya untuk sabar padahal beliau tahtal mihnah, padahal beliau di bawah ujian berat, disiksa. Sampai-sampai dicambuk hingga robek bajunya, hampir-hampir auratnya terbuka. Dan beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai auratku terbuka. Qanibidina azakumullah. Dalam keadaan beliau disiksa, sabar. Hanya saja karena khawatir terbuka auratnya, beliau menyatakan, ya Rab, jangan sampai auratku terbuka. Maka tiba-tiba yang menyambuknya lari ketakutan. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa mukamu pucat pasi seperti itu? Ketakutan yang sangat. Demi Allah, aku melihat unta yang ganas ke arahku, akan menerkamku, akan menginjak-injak aku dan memakan aku. Fanafirina azakumullah, doanya imam makbul. Waliyun min awliya illah. Itu saja. Selebihnya beliau sabar. Beliau sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan Imam Ahmad dengan mengganti penguasanya dengan penguasa yang berikutnya yang tidak sama dengan penguasa yang sebelumnya. Dan terheran-heran dengan ditangkapnya Imam Ahmad. Kenapa kamu ditangkap? Tahu. Ditanyakan. Ternyata begini dan begitu. Baik, panggil tokohnya. Tokohnya Mu'tazilah dipanggil. Ditemukan oleh penguasa yang berikutnya antara Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah ini. Silakan bicara. Apa yang kamu katakan? Imam Ahmad sebelum bicara meminta untuk bersuci, salat 2 rakaat, baru kemudian duduk di hadapan khalifah. Berkata tokoh Mu'tazilah tadi dengan kalimat-kalimat seperti biasanya, Imam Ahmad dipersilakan untuk berbicara. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tanya kepada dia satu pertanyaan. Kalau aku tidak mau berbicara apa-apa yang tidak dibicarakan oleh salaf, apakah aku salah? Aku tidak mau mengucapkan kalimat yang para salaf tidak mengucapkan seperti itu, apakah aku salah? Satu pertanyaan saja. Enggak bisa dijawab oleh tokoh tadi. Kebingungan. Kata penguasanya, jawab. Tetap diam. Ya luka, ya luka. Kalimat luka itu menunjukkan betapa dungunya, betapa bodohnya. Selesai. Mihnanya Imam Ahmad berakhir karena sabar. Lepaskan. Tidak salah. Qul inna a'udzubikumullah. Allah istirahatkan dari penguasa yang zalim yang kemarin, diganti dengan penguasa yang kalau mau sabar. Tetapi kalau tidak sabar, mencaci maki dan menyatakan dengan la'natullah, melaknat para penguasa, maka terhalang dari keadilan. Bisa jadi karena ucapan dia, kemudian penguasa menjadi lebih zalim lagi, lebih jahat lagi kepadanya. Qala, walau qala, kalau saja Imam Ahmad rahimahullah ketika di penjara tadi didatangi oleh kaum muslimin dan ditanya, wahai imam, apa perintahmu kepada kami terhadap penguasa yang zalim ini? Imam Ahmad menjawab dengan jawaban-jawaban tadi. Ajma'al muslimun atau ajma'a sab'una rajulan. Sepakat 70 ulama sampai beliau menyatakan, ad-dam, ad-dam, dima, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Sabar, jangan melawan. Lau qala ukhruju ala man yaqulu bi khalqil qur'ani wa qatiluhum lama kana mukhti'an aqlan. Kalau saja Imam Ahmad mengatakan, keluarlah kalian, lawanlah mereka-mereka yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk, perangi mereka. Sebenarnya ucapan Imam Ahmad tidak terlalu salah, kan? Iya Pak, iya. Kenapa enggak terlalu salah? Makana mukhti'an aqlan, secara akal sederhana enggak salah. Pertama, penguasa menyatakan Quran makhluk, apa hukumnya? Kafir. Berarti penguasa yang kafir. Quran makhluk. Wal waqi', dan kenyataannya juga demikian. Aqlan wal waqi' wal hal hadhihi walamma lamahu ahad. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah memikirkan darah kaum muslimin, mau melawan dengan apa? Dan seberapa jumlah kalian? Dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mengerti dari dua belah pihak? Dari pihak penguasa, ada yang orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan, gak ngerti, belum kafir mereka, dan mesti ketika terjadi pertumpahan darah, peperangan antara pihak Imam Ahmad dengan pihak penguasa, mesti mereka akan mendukung penguasa dalam keadaan ami, dalam keadaan bodoh. Maka Imam Ahmad mengatakan, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan, sabar. Apalagi imamnya yang masih sholat, masih haji, masih puasa. Masya Allah. Rukun Islam semuanya ada padanya. Kalau begini, Nabi Muhammad SAW. Walakinaha as-sunnah allati tarab ar-rijal. Walamma lamahu ahad, artinya dalam keadaan beliau enggak akan disalahkan oleh orang-orang lain. Iya kan? Kalau Imam Ahmad mengatakan lawan, niscaya para ulama lain tidak menyalahkan. Tetapi innaha sunnah allati turabbir rijal, tetapi sunnah yang mendidik mereka, yang mendidik para imam-imam ahli sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hikmah wal firasah. Sunnah, hikmah dan firasah. Firasatul mu'min allati yandur biha ila nata'ij. Firasahnya seorang mukmin, firasatnya seorang mukmin, hikmahnya seorang mukmin alim, orang yang beraul, yang berilmu, lihatnya tidak pendek, pandangannya tidak dangkal, tetapi yang durbiha ilan nataij, mereka para ulama memandangnya kepada natijah, kepada hasilnya nanti bagaimana? Dihitung dengan ilmu mereka, dihitung dengan fikih, karena mereka fuqaha, faqih. Mereka tahu kalau begini hasilnya begini, kalau itu hasilnya begitu. Kalau saya katakan begini hasilnya demikian. Maka mereka melihatnya dengan ilmu, dengan hikmah, dengan firasatul mukmin, dengan kesabaran, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Fallahumma ayqidh wa bassir al-ghafilina ajma'in. Maka kita doakan ya Allah, sadarkan mereka. Wa bassir al-ghafilin, jadikanlah orang-orang lalai itu bisa memandang mereka, para ghafilina ajma'in. Yani mendoakan mereka-mereka yang hanya punya emosi dan kemarahan tanpa ilmu. Dari kalangan hizbiyun, harafiyun, para khawarij-khawarij kaya baru, para mereka-mereka yang terfitnah dengan buku-bukunya Said Kutub, dengan buku-bukunya Said Hawa, dengan buku-bukunya mereka-mereka para pemberontak, mereka-mereka aliran kemarahan, kaum reaksioner. Ya Allah, basiril ghafilin. Ya Allah, ayqim, bangkitkanlah mereka, sadarkanlah mereka. Ini komentar dari beliau, dari penyusun, karena penyusun hidup bersama kita di zaman sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Sehingga menyaksikan apa yang terjadi sekarang ini. Dan kembali kepada nukilan-nukilan mutiara-mutiara hikmah dari para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabu ahlil hadis tarkul khuruj bil qital ala al-muluk al-bughah والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, madhabnya ahlul hadis, ini madhabnya ahli sunnah, adalah meninggalkan khuruj bil qital, meninggalkan pemberontakan dengan senjata terhadap para penguasa yang bughah, yang zalim. والصبر على ظلمهم, dan sabar menghadapi kezaliman-kezaliman mereka. Ila mata, sampai kapan? Ila an yastariha barrun au yustarahu min fajir. Sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek. Sampai mati. Imma kitanya wafat, selesai istirahat, atau kita yang diistirahatkan dari mereka, dari orang-orang zalim tersebut, dan Allah ganti dengan orang yang lain. Qala An-Nawawi rahimahullah, amma al-khuruj ala wulati al-amri, adapun memberontak kepada para penguasa, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun memerangi para penguasa, haramun bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan ijma seluruh kaum muslimin. Wa in kanu fasaqah zalimin, walaupun para penguasa itu orang-orang fasik ataupun orang-orang zalim. Wa ajma ahli sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisqi, dan sepakat, lihat ucapan An-Nawawi rahimahullah, sepakat para ahli sunnah bahwasanya penguasa tidak dilepas secara paksa dengan kefasikan atau kezaliman. Ya, ini enggak ada alasan untuk melepas, mengganti penguasa hanya karena kezaliman dan kefasikan. Ya, ikhwan fillah, na'azakumullah. Walaupun sampai 1 triliun atau 15 triliun korupsinya, tetap itu masih tergolong fasik, zalim. Tidak sampai kepada kekafiran. Ini triliun, ini kalau uang itu diuruk ke Jakarta, tenggelam ini Jakarta dengan uang itu. Walaupun karena. Maka ikhwan fillah, na'azakumullah, selama itu bukan kafir yang kufran bawahan, maka dia dalam keadaan tidak ada alasan secara syar'i untuk dilepas dengan cara apapun. Maka pemberontakan adalah kebid'ahan, mengada-adakan satu ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Demikian pula demonstrasi itu adalah kebid'ahan, membuat ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Padahal kata Nawawi dan para ulama, sepakat ahli sunnah bahwa seorang penguasa tidak dilepas hanya karena kedzaliman dan kefasikan. Waqala aydan, waqala jamahiru ahli sunnati minal fuqaha'i wal muhaddithin wal mutakallimin, لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. Berkata juga beliau, قال جماهير أهل السنة, masih kata An-Nawawi rahimahullah, sepakat seluruh jumhur ahli sunnah dan para fuqaha dan para ahli hadis dan para mutakallimin. Ini sepakat seluruh kaum muslimin sampai para mutakallimin. Yang awal, yang mutaqaddimin. Al-mutakallimin, al-mutaqaddimin. Sebab Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahafan menceritakan bahwa ahlul kalam yang awal masih jauh lebih baik daripada apa yang terjadi sekarang. Pembahasannya ada tersendiri, bahwa mereka dulu masih mengakui kebenaran kenabian para rasul dan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi ilmu kalam itu dulunya, ya, sepintas saja, menyatakan kita mencari dengan akal, dengan filsafat, mencari al-haq. Setelah ketemu al-haq adalah Allah, maka kita harus menerima apa yang Allah turunkan dari kita dan Rasul. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan keyakinan, mereka pegang Al-Quran dan Sunnah, mereka pegang ucapan Rasulullah SAW dan apa yang boleh mereka. Ini asalnya. Tetapi yang terakhir sudah tidak ada yang baik. Mereka menolak ajaran Rasulullah SAW dengan akalnya. Itu filsafat yang sekarang, beda dengan yang dulu. La yan'azil al-imam bil fisqi, kata mereka semuanya, jumhur ahli sunnah, para fuqaha, para muhaddithin, bahkan para mutakallimin, la yan'azil al-imam, kata mereka semua bahwa imam, penguasa, tidak dilepas, tidak dicopot dengan kefasikan atau dengan kezaliman atau dengan penolakan hak-hak, yakni meninggalkan kewajiban-kewajiban, yakni kewajiban sebagai penguasa, tidak memberikan hak-hak rakyat misalnya. Wala yukhla', dan tidak boleh dilepas paksa. Wala yajuzul khuruju alaihi bidzalik, dan tidak boleh keluar memberontak melawan mereka untuk melepaskan. Bal yajib wa'dhuhu, bahkan yang wajib adalah menasehatinya. Fa in qabila minhu fadak wa illa fala alaihi. Wajibnya adalah menasihati mereka. Kalau mereka terima, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kamu sudah lepas tanggung jawab karena kamu sudah menasihati. Selesai. Wa takhwifuhu lil ahaditsil waridah, dan juga yang wajib adalah menakut-nakuti mereka dengan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Ini memperingatkan dengan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya atas orang-orang yang zalim. Ingatlah kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Ingatlah bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada Allah. Cukup. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah selesai lepas tanggung jawab. Lil ahaditsil warida fi dzalik. Yang demikian karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah tersebut. Qala Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Qala man sabara 'ala jawri al-a'immati wa haifil umara ولم يخرج عليهم بسيفه ودعا للولاة بالصلاح كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. Kata Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, kata beliau, siapa yang sabar terhadap kezaliman para penguasa, siapa yang sabar terhadap kejahatan para umara dan tidak keluar membawa pedang-pedang mereka melawan penguasa dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa, maka orang yang seperti ini berada di atas jalan yang lurus insyaallah. Lihat ucapan Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah. Disebutkan ciri-cirinya orang yang berada di atas jalan yang lurus, pertama sabar terhadap kezaliman penguasa, kedua tidak melawan dengan pedang-pedangnya terhadap penguasa, ketiga mendoakan kebaikan untuk penguasa. Berkata Umar ibn Yazid Abu Hafsin rahimahullah, sami'tul Hasan al-Basri ayama Yazid ibn Muhallim. Kata Umar ibn Yazid Abu Hafs, aku mendengar al-Hasan al-Basri di hari kejadian Yazid ibn Muhallab, itu Muhallab, yaqul, beliau berkata, wallahi law anna an-nasa idza btulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allahu dhalika anhum, yani yufarrij anhum, walakin yajza'una wa yafza'una ila as-sayf ويوكلون إليه فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, kalau manusia itu ketika diuji, difitnah dengan kejahatan penguasa, kemudian mereka sabar, niscaya tidak akan berapa lama Allah akan angkat musibahnya. Demi Allah, dia membawa nama Allah. Kalau mereka sabar ketika ditimpa musibah, bencana dengan kejahatan-kejahatan penguasa, kalau mereka sabar, niscaya enggak akan lama Allah akan berikan jalan keluar. Enggak akan lama Allah akan angkat ujian berat tadi, akan Allah lepaskan. Tapi sayang, kata beliau, walakinnahum yafza'una ila sayf, tetapi sayang mereka justru lari kepada pedang-pedang mereka. Ini melawan. Fayuwakkaluna ilaihi, maka Allah pasrahkan pada mereka sendiri. Allah tidak tolong mereka. Fawallahi maja'u biyaumin khairun qab. Sungguh demi Allah, mereka tidak membawa satu hari pun kebaikan sama sekali. Tidak membawa kebaikan sekalipun, sehari pun. Ini para pemberontak tadi. Itu Yazid ibn Muhallab tadi. Ketika memberontak, melawan dan terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah pertumpahan darah, pertumpahan darah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, kata ulama, orang-orang yang bijak memiliki hikmah, memiliki ilmu din. Kata mereka, kalau saja manusia itu ketika diuji dengan kejahatan penguasa kemudian sabar, sebentar akan berganti keadaan. Sebentar, enggak lama. Tetapi sayang, mereka langsung lari ke pedang-pedang mereka kemudian melawan. Maka yang terjadi justru lebih buruk. Dan sungguh mereka, para pemberontak itu, tidak membawa kebaikan sehari pun. Apa hasilnya? Tunjukkan. Hasil pemberontakan mereka. Pemberontakan Khawarij. Pemberontakan mereka yang melawan Yazid. Pemberontakan mereka yang melawan Bani Muawiyah. Pemberontakan mereka yang melawan Bani Abbasiyah. Pemberontakan mereka sampai pemberontakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan pemberontakan yang ada di seluruh dunia. Apakah membawa kebaikan? Apa kebaikan yang didapat? Qul inna a'udzukum baja'u biyaumin khairun qat. Tidak mendatangkan satu hari pun kebaikan sama sekali. Qala Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah. Wa in zalamaka haqqan lak. Kalau mendolimi kamu, ini penguasa, sultan, merampas hakmu. Wa in darabaka zulman lak. Kalau dia memukul kamu dengan kedzaliman. Wa antahaka 'irdak. Dan menjatuhkan kehormatanmu. Wa akhadha malak. Dan merampas hartamu. Fala yahmilu kadzalika 'ala annahu yakhruj 'alaihi sayfan. Hatta tuqatilhu. Maka jangan membawamu yang demikian, jangan membawamu untuk keluar membawa pedangmu kemudian memerangi mereka. Wala takhruj makharijiyyin hatta tuqatilhu. Jangan pula engkau keluar bersama para pemberontak untuk memeranginya. Wala tuharrid ghayrak. Dan jangan pula memberi semangat orang lain selain kamu untuk keluar memberontak kepadanya. Walakin isbir alaih. Tetapi sabarlah. Lihat ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab syariah. Beliau menyatakan dengan rinci, walaupun memukul punggungmu, walaupun merampas hartamu, walaupun mendolimi hakmu, walaupun menjatuhkan kehormatanmu, kamu dicerca, dilecehkan habis. Jangan membawamu untuk melawan dengan pedangmu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, jangan engkau bergabung dengan para pemberontak untuk melawan dia, penguasa. Dan yang ketiga, jangan pula memberi semangat orang lain untuk memberontak. Tapi sabarlah. Biasanya, kalau enggak yang pertama, yang kedua. Kalau enggak yang kedua, yang ketiga. Biasanya begitu. Orang yang jengkel emosi kepada penguasa karena dirampas haknya, karena ditindas misalnya, karena diperlakukan tidak adil, maka dia marah. Ima dia sendiri melawan, membentuk pasukan melawan. Kopashat, membantu pasukan jihad. Bikin pasukan. Jihad apa ini? Oh, kita melawan orang zalim, itu jihad. Fisabilillah. Masya Allah, yang merawat orang zalim jihad. Siapa mereka? Muslim atau bukan muslimin? Khamilin a'azakumullah. Atau bikin nama yang mentereng-mentereng. Bendera-bendera yang muluk-muluk. Perjuangan suci. Perang suci. Apalagi? Perang sabil. Khamilin a'azakumullah. Ini kemungkinan pertama. Kalau enggak berani, mungkin dia akan ikut-ikutan saja. Kalau gini, dah, saya ikut mereka saja. Siapa? Para pemberontak teroris. Dah, saya masuk. Ikut anggotamu. Masuk Islam Jamaah atau Jamaah Islamiyah. Ikut grup-grup mereka. Ini alternatif kedua. Kadang-kadang kalau yang kedua juga dia gak berani, tapi karena masih emosi, ayo berangkat kamu, berangkat. Saya dukung kamu. Perlu apa? Ini memang penguasa kurang ajar. Kamu ikut, oh enggak, itu haram, itu menyelisih sunnah. Lo menyelisih sunnah, kau didukung. Kenapa kau bantu? Lihat. Kalau ditegur oleh teman-temannya ahli sunnah, saya enggak ikut-ikutan kok. Saya enggak ikut berperang, enggak ikut memberontak, enggak. Tapi ketika melihat mereka senang, Ayo terus, serang saja. Mereka memang zalim, mereka memang begini, memang pantas untuk disikat. Bahkan kadang-kadang membantu dari belakang. Ambil, ambil, ambil. Kamu perlu berapa? Kebetulan dia punya uang, kirim sekian. Masya Allah. Maka kata Imam Al-Ajuri, jangan, jangan kamu melawan, jangan ikut dengan para pemberontak, dan jangan memberi semangat orang lain untuk merangi penguasa. Wasbir, sabarlah. Perintah-perintah sunnah memang kadang dirasakan berat kalau diukurnya dengan hawa nafsu. Kadang-kadang dirasa berat kalau diukurnya dengan hawa. Hawa itu, hawa nafsu pengennya melawan. Tetapi kalau diukur dengan hikmah, diukur dengan natijah, apa hasilnya nanti, niscaya akan klop dengan sunnah. Iya, kalau saya begini, ini hasilnya. Udah bisa dihitung. Hitungan ringan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kedoliman tambah kedoliman, jadi berapa dolimnya? Kedoliman 2. Gampang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Gampang hitungnya. Maka orang yang akil akan berkata, ini akan tambah runyam dan akan tambah berbagai macam kedolim. Kalau ini, sabar. Hikmahnya demikian. Dan ini yang sunnah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka emosi tadi, hawa nafsu tadi dikalahkan oleh hujjah, oleh dalil, oleh riwayat-riwayat. Sedemikian mestinya. Ini yang semestinya. Jangan sampai akar-akar riwayat-riwayat hadis-hadis jangan dijadikan sebagai awan musim panas. Yang datang di kepala kita kemudian lewat dalam keadaan gak ngaruh sedikit pun. Jangan sampai demikian. Ila huna barakallahu fikum. Sebatas apa seorang yang dikatakan penguasa? Apakah bos di kantor, ketua RT RW termasuk penguasa? Beda. Kalau bos di kantor bukan penguasa. Penguasa itu dari penguasa yang tertinggi sampai suruhan-suruhan penguasa. Ini bawahan-bawahan mereka yang disuruh oleh penguasa itu mewakili penguasa. Adapun bos di kantor urusannya jual beli. Kamu jual jasa dibayar oleh bos. Kalau kamu gak setuju, kamu keluar. Gampang. Sehingga gak ada sabar terhadap kedoliman penguasa di kantor. Gak ada. Kalau ternyata gak cocok, banyak kedoliman, keluar. Karena itu hanya jual beli. Kamu kalau mau beli di sini, timbangannya curang, ya jangan beli di sini, beli di sana. Kan begitu. Ini kita jual, beli di sini. Ternyata timbangannya gak beres. Mesti kurang 1 on, 1 kilonya. Ya, kamu beli di tempat yang lebih adil. Bisa, seperti itu. Tetapi kalau penguasa gak bisa. Kamu mau tidak mau dikuasai oleh mereka. Kamu sebagai rakyat. Mereka sebagai penguasa. Silakan kalau mau pindah ke negara lain. Nah, itu pun nanti kamu sabar lagi di sana. Sama saja. Sehingga bedakan antara bos di kantor dengan para penguasa. Bagaimana jika penguasa melakukan bid'ah? Apakah perlu kita jelaskan? Perlu kita nasihati. Apakah penyimpangan dalam bentuk kedoliman-kedoliman dan kefasikan-kefasikan? Ataupun penyimpangan dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan? Semuanya merupakan kemunkaran yang harus dirubah. Man ra'a min kemunkaran fal yughayyirhu bi yadihi. Pelan mesatik fal bilisani, pelan mesatik fal biqalbi. Dan kata para ulama, kepada para penguasa kita tidak bisa dengan tangan. Karena sudah ada larangan-larangan tadi. Maka dengan ucapan atau dengan hati. Dengan ucapan atau dengan hati. Ini benci kepada apa yang mereka lakukan dari kedoliman-kedolimannya. Adapun perintah-perintah yang baik tetap kita taati. Apakah perlu jelaskan pada umat? Naam. tetapi dengan bahasa yang tidak membuat tahyij. Nah, bolehkah menyimpan game HP yang ada dalam game tersebut gambar 3 dimensi? Bolehkah video murattal yang ada gambar syekhnya dilihatkan ke anak-anak? Bolehkah menggambar manusia tapi tidak ada mata, hidung, hanya bentuk bulat tanpa kepala pada kepalanya? Nah, adapun game-game yang ada di HP sama dengan game-game yang ada di manapun, di komputer atau di manapun, adalah perkara yang lahu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari perbuatan sia-sia. Nah, kecuali kalau ternyata itu adalah pelajaran. Ada game-game yang untuk belajar ya. Ada yang untuk belajar ngetik dan sebagainya. Maka niat untuk belajar ngetik. Nah, mudah-mudahan tidak sampai kepada lagun kalau itu adalah ada belajarnya atau memang unsurnya unsur belajar. Tetapi kalau yang sia-sia, semua merupakan perkara yang lagun, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bolehkah video murattal yang ada gambar syekhnya diperlihatkan pada anak-anak? Naam. Wallahu ta'ala alam. Ada perbedaan para ulama. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang ketiga, bolehkah menggambar manusia tapi tidak ada mata, hidung, hanya bentuk bulat saja pada kepalanya? Boleh kalau memang diperlukan untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Karena dari Atsar Ibn Abbas dikatakan bahwa gambar itu kalau labudda minhu, kalau terpaksa perlu gambar makhluk hidup, gambar manusia misalnya, maka potonglah kepalanya, buanglah kepalanya. Nah, imma tanpa kepala, wa imma bulat saja tanpa ada berbagai macam mata, hidung ataupun yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.